Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله تفضلوا kita mulai kita awali majelis kita dengan setoran matan tafadhal yang ingin menyetorkan hafalan matannya masih di matan yang sebelumnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa qawlihi Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an. Sampai di situ boleh. Kalau ingin melengkapi tiga ayat ahsan. Fadhal. Tafadhal yang belum pernah setor matan. Yang belum pernah sama sekali. Tafadhal. Bro Yan. Nahnu narzuqukum. Taam. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dhalikum wasaqakum bihi la'allakum taqilun. Wala taqtul wala taqrabul mala al-yatim. Biduni alif lam. Wala taqrabu mala al-yatim. Mudaf ilay. وأن هذا صراطي مستقيما نعم أحسنت بارك الله فيك siapa lagi Al-Ahadam belum pernah ya tafadhal Naam. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Baca. Wala taqtulu wala taqrabu nam al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ta'qilu nam نعم. نعم أحسنت بارك الله فيك. Terakhir. Terakhir yang belum pernah, Pak Musli, tanda. Qala al-muallif rahimahullah. Qawlihi. Al-ayat. Naam barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala asy-syarih asy-syaikh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah 'ashiran wasiat yang ke-10. Setelah kita melalui penjelasan beliau, syarah yang beliau sebutkan dari 9 wasiat yang sebelumnya. Betul ya, terakhir kita sudah sampai wasiat yang ke-9. Nah, beliau memasuki syarah atau penjelasan al-wasiyah al-ashirah. Atau wasiat yang ke-10. Ashiran, yaitu pada penggalan ayat yang terakhir, di ayat yang ke-153. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian nantinya akan berpecah belah, tercerai-berai dari jalannya. Qala al-syarih hafizahullah ay alladhi awsaitukum bihi fi hatainil ayatain min tarkil manhiyat wa'adhamuha asyirk, yaitu apa yang telah aku wasiatkan kepada kalian. Ini beliau menjelaskan makna ayat ini. Jadi ayat yang terakhir ini harus dipahami dengan membaca 2 ayat yang sebelumnya. Bahwasanya apa yang telah aku wasiatkan kepada kalian di kedua ayat ini, yaitu 2 ayat yang sebelumnya, ayat 151 dan ayat 152. Mintar kilmanhiyat, yang di dalamnya berupa perintah untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, wa'adhamuha syirk, dan perkara yang dilarang terbesar itu adalah syirk, wa fi'lil wajibat, dan juga terkandung di dalamnya perintah untuk mengerjakan al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan, wa'adhamuha tauhid, dan perkara wajib yang paling agung, paling terbesar adalah tauhid. Huwa siratul mustaqim. Semua apa yang telah disebutkan di dalam kedua ayat tersebut, yang berisi 9 wasiat sebelumnya, itu semuanya adalah as-siratul mustaqim. Itu semua adalah jalan Allah yang lurus. Sehingga di ayat yang ke-153, Allah menegaskan wa anna hadza sirati mustaqiman, bahwasanya ini, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yaitu syariat yang telah disebutkan di kedua ayat sebelumnya. Fattabi'uhu, dan Allah perintahkan untuk kita semua mengikuti jalan Allah yang lurus tersebut. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, maka ikutilah jalanku yang lurus itu, kata Allah, wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul ay al-bid'u wasyubuhatu. Ini penafsiran dari kata as-subul di dalam ayat tersebut. As-subul bentuk jamak dari sabil. Bentuk tunggalnya sabil. Sabilun itu bentuk tunggalnya jalan. Adapun subul bentuk jamaknya, yaitu jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang keluar dari jalan Allah yang lurus. Jalan-jalan yang keluar menyimpang dari as-siratul mustaqim. Baik berupa bid'ah, bid'ah dan as-syubuhat. Qala ta'ala fatafarraqa bikum an sabilih. Ay tamilu. وَتَشَتَّتُوا بِكُمْ عَنْ دِينِ. تَمِلُوا وَتُشَتِّتُوا بِكُمْ عَنْ دِينِ. Yaitu kalian akan tercerai berai dari jalannya, yaitu tamilu, engkau akan menyimpang ketika kalian mengikuti jalan-jalan yang selain as-siratul mustaqim tadi, maka itu akan menyebabkan, menyimpangkan kalian, watushattitu bikum an dinih, dan mencerai beraikan kalian dari agamanya, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini terdapat perintah dari Allah azza wa jal kepada kita untuk kita mengikuti hanya jalan yang lurus tadi, as-sirat al-mustaqim. Dan jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus tadi. Karena itulah yang akan menyebabkan at-tafarruq, perpecahan di tengah-tengah umat. Sehingga di sini terdapat faedah penting ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Persatuan umat Islam tidaklah bisa diraih ketika umat Islam itu masih tercerai-berai akidahnya. Yang satu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang satu akidahnya lain menyimpang, Murji'ah, Mu'tazilah, bahkan ada yang Jahmiyah. Naam. Dan Asy'ariyah. Maka tidak mungkin bisa tercapai yang namanya persatuan Islam ketika umat Islam masih menyimpan yang namanya perbedaan akidah atau penyelisian akidah, penyimpangan akidah. Persatuan umat Islam tidaklah bisa diraih kecuali dengan ketika umat itu menempuh as-siratul mustaqim, berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Qala hafizahullahu ta'ala munasabatul ayat lil bab. Kesesuaian ayat-ayat ini tadi dengan bab. أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat tersebut jumalan, sejumlah atau beberapa perkara-perkara yang diharamkan. Dan Allah mulai dengan larangan dari berbuat syirik, yang mana itu adalah wasiat yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'an. Itu wasiat yang pertama, yaitu larangan dari berbuat asyrik. Wan nahyu anhu yastad'i al-amra bitauhidi bil iqtida. Walaupun di dalam ayat tersebut tidak disebutkan perintah untuk bertauhid, tapi itu terkandung di dalam kelaziman perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Nah, ini di antara kaidah di dalam ilmu usul, usul fiqh. Ketika kita memahami ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan kesyirikan, alla tusyriku bihi syai'an, larangan dari kesyirikan itu yastad'i al-amra bitauhid, berkonsekuensi mengandung perintah untuk bertauhid, bil iqtida, sebagai bentuk kelaziman. Sebagai bentuk kelaziman. Karena di sana ada sebuah kaidah di dalam ilmu usul, an-nahyu an syai'in al-amru bididdihi, larangan dari sesuatu itu mengandung perintah dari kebalikannya. Maka dalam ayat tersebut terdapat larangan dari asyrik, alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat apa? An-nahyu an syai', larangan dari kesyirikan, maka mengandung perintah dari kebalikan dari syirik tersebut, yaitu al-amru bit tauhid, perintah untuk bertauhid. Fadalla dhalika anna tauhida awjabul wajibat wa anna syirka a'zamul muharramat. Maka hal itu menunjukkan bahwasanya tauhid adalah awjabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, wa anna syirka a'zamul muharramat, dan bahwasanya asyirik, kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya muharramat, perkara yang diharamkan. Ma yustafadu minal ayat. Kemudian kita memasuki penyebutan fawaid, apa-apa yang bisa diambil faidah dari ayat tersebut. Al-faidatul ula, anna syirka a'zamul muharramat, wa anna tauhida awjabul wajibat. Bahasanya kesyirikan itu adalah perkara haram yang paling besar. Wa anna tauhida awjabul wajibat. Sebaliknya, tauhid itu adalah perkara wajib yang paling wajib. Dari mana kita tahu? Karena disebutkan hal itu di wasiat yang pertama di dalam ayat tersebut. Dan tidaklah Allah memulai sesuatu karena pentingnya hal tersebut, dan karena itu adalah perkara yang paling penting. Itu larangan dari kesyirikan, maka mengandung perintah untuk bertauhid. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah perkara haram yang paling besar, dan sebaliknya menunjukkan tauhid adalah perkara wajib yang paling wajib. Al-faidatu tsaniyah. Faidah yang kedua, 'idhamu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Sisi pendalilannya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana. Allah sebutkan setelah perintah atau larangan dari kesyirikan. Jadi larangan dari berbuat syirik itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah menjauhi kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Itu hak Allah. Setelah Allah menyebutkan haknya, Allah susulkan dengan penyebutan hak kedua orang tua. Maka ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, karena Allah iringkan setelah penyebutan haknya yang maha mulia. Al-fa'idatul thalithah. Faidah yang ketiga. Tahrimu qatli an-nafs bighairi haqqin. Tahrimu qatli an-nafsi bighairi haqq. Larangan untuk membunuh jiwa tanpa hak. La siyama idha kana al-maqtulu min dhawil qurba. Terutama jika yang dibunuh itu dari kalangan kerabat sendiri. Nah, al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Larangan untuk memakan harta anak yatim. ومشروعية العمل على إصلاحه dan disyariatkannya untuk mengelola harta anak yatim tersebut untuk memperbaikinya, untuk menumbuhkannya dan untuk mengolahnya agar jangan sampai rusak, jangan sampai terbengkalai, dan alangkah lebih baiknya jika bisa dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa bermanfaat bagi anak yatim tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, al-faedatul khamisah, faedah yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'al alal qarib wal ba'id. Wajibnya berbuat adil. Jadi sikap al-adl di dalam syariat itu hukumnya wajib. Adapun ihsan itu hukumnya mustahab, berbuat baik. Adapun adil itu wajib. Wajib berbuat adil di dalam perkataan dan perbuatan. Alal qarib wal ba'id. Baik terhadap kerabat sendiri, orang dekat maupun orang yang jauh hubungan kekerabatannya dengan dia. Jadi ini adalah suatu yang sulit kecuali yang Allah rahmati. Kecuali bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa berbuat adil walaupun terhadap dirinya sendiri. Berbuat adil terhadap orang yang dekat dengannya maupun orang yang jauh dengannya, dan bahkan berbuat adil terhadap dirinya sendiri. Ini adalah suatu yang sulit, illa man yasarahullah, kecuali yang Allah mudahkan baginya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-faedatus sadisah, wujubul wafai bil ahdi, wajib untuk menepati janji. Wajib untuk menepati janji dan memenuhi perjanjian atau kesepakatan. Al-faedatus sabi'ah, wujubut tiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajib untuk mengikuti agama Islam dan meninggalkan segala atau selain Islam. Wajib untuk mengikuti agama Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Al-faidah tsaminah, faidah yang kedelapan, an-tahlila wa tahrima haqqun lillah. Bahasanya menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Murni hak Allah. Nah, demikian syarah dari ayat yang disebutkan oleh muallif di dalam matan Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayat hingga ayat yang ke-153. Kita lanjutkan matan yang berikutnya, yaitu berupa hadis atau asar dari seorang sahabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca, qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, man arada ay yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamahu aw khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa, man arada, barang siapa yang ingin melihat, man arada ayyan dhura, barang siapa ingin melihat, barang siapa ingin mengetahui, wasiyyati Muhammadin, Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu, yang dibubuhi di atasnya stempel beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah ta'ala. Kemudian beliau membaca ayat yang sudah kita lalui sebelumnya, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 153. Nah, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الْآيَةِ. Nah, kita baca syarah atau penjelasan dari asar ini. قَالَ الشَّارِحُ Hafizahullah Ibnu Mas'udin huwa Abdullah bin Mas'ud Ibni Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Ini nasab dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali, sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang mukmin yang terdahulu masuk di dalam Islam. Itu di antara para sahabat yang masuk Islamnya itu paling dulu. Ini Abdullah bin Mas'ud. Min kibari ulama'is sahabah. Beliau termasuk di antara para ulama sahabah. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Dan tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah keluarkan dari umat ini. Akan tapi di sana tingkatan para sahabat juga bertingkat-tingkat. Para sahabat dalam dari sisi ilmu dan keimanannya pun bertingkat-tingkat, sebagaimana yang merupakan akidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian disusul dengan Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat bertingkat-tingkat dari sisi keilmuan dan keimanan mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ini juga termasuk para sahabat yang dikenal dengan keilmuan beliau. Termasuk di antara ulama kibar dari kalangan sahabat. Lazaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanat 32. Beliau bermula zamah dengan Nabi alaihi salatu wassalam hingga Nabi meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Ini tahun wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ini kunyah beliau, Ibnu Mas'ud. Dan beliau mengikuti banyak peperangan di masa Nabi. Perang Badar beliau ikut. Kemudian perang Uhud beliau juga ikut. Dan kemudian perang Khandaq beliau juga ikut. Dan berbagai macam peristiwa penting di dalam Islam beliau ikut serta di dalamnya. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat sebagai amir di negeri Kufah. Jadi diangkat sebagai amir gubernur di daerah Kufah radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan mensyarah hadis ini, Penting untuk kita mengetahui derajat kesahihan dari riwayat ini. Disebutkan di ta'liq, akhrajahu Tirmidzi wa Tabarani fi mu'jamihi al-Awsat. Wa qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib. Ketika Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat ini di dalam sunannya, beliau mengomentari ini adalah hadis yang hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Dan demikian ijtihad beliau rahimahullahu taala. Untuk derajat dari riwayat ini, para ulama berbeda pendapat di dalam ijtihad mereka. Ada yang menghasankan, di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi, dan ada yang mendhaifkan. Ada yang mendhaifkan riwayat ini, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mendhaifkan riwayat ini di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Karena di dalam sanadnya terdapat cacat, yaitu bahwasanya sanad ini diriwayatkan dari perawi yang bernama atau dari jalan Muhammad bin Fudail, dari perawi yang namanya Dawud bin Yazid bin Abdurrahman al-Audi. Ini salah satu nama perawi di dalam sanad riwayat tersebut. Terdapat perawi yang bernama Dawud bin Yazid bin Abdurrahman al-Audi, dan ini adalah perawi yang dhaif, sehingga menyebabkan riwayat ini derajatnya dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi labas, kita baca syarahnya. Kita baca syarah yang disebutkan di sini untuk memahami makna dari athar ini. Di dalam ta'liq juga disebutkan faidah. Labas, kita baca di ta'liq yang nomor 2. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Ibnu Mas'ud mengisahkan, pernah suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan bagi untuk kami sebuah garis. Menggaris sebuah garis di hadapan kami. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian setelah beliau membuat satu garis yang letaknya di tengah, beliau kemudian membuat garis-garis yang lain yang ada di samping kanan dan kiri dari garis tersebut berjumlah banyak. Jadi setelah membuat satu garis di tengah, kemudian beliau membuat garis-garis lagi yang lain yang jumlahnya banyak di kanan, sebelah kanan garis yang tengah tadi dan di sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadihi sabilullah, ini adalah jalan Allah. Beliau menunjuk di garis yang di tengah. Ini adalah jalan Allah. Wa hadihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Adapun yang ada di samping kanan dan kiri adalah jalan-jalan, jalan-jalan yang menyimpang, yang di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jadi yang tengah itu adalah permisalan yang Rasulullah SAW buat untuk as-siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Kemudian jalan-jalan yang lain yang ada di samping kanan dan kiri dari jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan syaitan, yang di setiap garis itu, di setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Baik jalan yang berupa penyimpangan syubhat maupun penyimpangan syahwat, ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang menyimpang tersebut. Kemudian setelah membuat garis dan menerangkannya kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kemudian beliau membaca ayat ini tadi, Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Naam. Jadi ini juga merupakan tafsir penjelasan dari ayat Al-An'am 153. Baik, kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, wasiyatu hiyal amru al-mu'akkadul muqarrar. Hiyal amru al-mu'akkadul muqarraru. Ini makna wasiyah. Wasiat dalam bahasa Arab adalah perintah yang ditekankan, yang ditetapkan. Mu'akkad, ditekankan. Muqarrar, yang ditetapkan. Yang tetap dan tidak akan berubah. Ini makna wasiat di dalam bahasa Arab. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamahu. Khatamahu ay al-khatim bi fathi at-ta wa kasriha. Al-khatam bisa dibaca dengan dua cara. Al-khatam bi fathi at-ta, ta-nya di fathah, wa kasriha, dan juga boleh di kasrah. Al-khatim. Keduanya boleh. Maknanya apa? Maknanya adalah halqatun dhatu fassin min ghairiha. Maknanya adalah cincin yang memiliki mata. Yang buat dari bahan yang berbeda dari bahan cincin tersebut. Ini gambaran dari al-khatim atau al-khatam. Itu cincin yang memiliki mata yang terbuat dari bahan yang berbeda dari bahan cincin tersebut. Ya, ini maksudnya adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin di jarinya. Ya. Dan kebiasaan beliau adalah ketika mengirimkan surat untuk memastikan bahwasanya surat itu memang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bubuhkan stempel di surat tersebut atau di risalah tersebut yang diambil dari cincin beliau. Itu dicap dengan cincin beliau. Sehingga makna dari atsar ini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang beliau bubuhkan stempel padanya, maka hendaknya dia membaca firman Allah dan seterusnya. Wa khatamtu 'alal kitab bi ma'na taba'tu. Di dalam bahasa Arab ketika disebutkan jumlah khatamtu 'alal kitab, maknanya adalah taba'tu al-kitab. Ya, taba'tu al-kitab. Ketika dalam bahasa Arab disebutkan jumlah atau kalimat taba'a syai'a atau taba'a 'ala syai', maknanya adalah khatamahu ay wada'al 'alamah wada'a 'alaihi 'alamatan mumayyizatan. Maksudnya adalah ketika sebuah kitab diberikan khatam, maknanya diberikan tanda yang membedakan, tanda yang istimewa, tanda yang spesial. Ya, na'am. Itu bisa bermakna stempel tadi atau cap. Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya ketika menjelaskan al-khatam ai bi makna at-tauqi'. Tauqi' itu bisa bermakna stempel dan cap. Kronologis dari atsar ini, kalau memang atsar ini hasan, ya, minimalnya bagi para ulama yang menghasankan riwayat ini, di sana terdapat kronologis yang menjelaskan kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan atau mengucapkan ucapannya ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, mengisahkan suatu ketika atau sebuah peristiwa di mana ketika itu Rasulullah disakit yang keras, mengalami sakit keras yang dengannya beliau wafat alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Lamma ashtadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu ketika sakit Nabi SAW semakin parah, qala, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang ada di sekitar beliau ketika itu, i'tuni bikitabin aktub lakum kitaban lam takhtalifu ba'dah. Rasulullah berkata kepada para sahabat, datangkan kepadaku sebuah kitab yang aku akan menuliskan untuk kalian sebuah kitab, sebuah wasiat yang kalian tidak akan berselisih setelahnya. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah sedang sakit keras dan semakin parah sakit yang beliau alami, beliau berkata, bersabda kepada para sahabat yang hadir ketika itu, datangkan kepadaku sebuah kitab, aku akan menuliskan untuk kalian sebuah pesan terakhir, sebuah wasiat yang tertulis yang kalian tidak akan berselisih setelahnya. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab yang juga hadir ketika itu berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja. Rasulullah sedang sakit keras. Penyakit Rasulullah sangat parah. Maksudnya beliau kasihan melihat Rasulullah yang kondisinya seperti itu. Ya. Beliau kasihan melihat Rasulullah yang kondisinya seperti itu. Sehingga beliau mengatakan demikian. Sesungguhnya Nabi sakit keras. Beliau mengalami penyakit yang parah. Wa indana kitabullah hasbuna. Dan di sisi kita sudah ada kitabullah. Di sisi kita sudah ada Al-Quran. Maka cukup bagi kita Al-Quran. Cukup bagi kita kalamullah, kitabullah. Fakhtalafu wa kathura al-lagat. Sehingga akhirnya para sahabat berbeda pendapat. Ada yang berpendapat untuk tetap Rasulullah menuliskan kitab tersebut, dan ada yang berpendapat tidak perlu karena Rasulullah sedang sakit keras, ya, dan mencukupkan dengan adanya kitabullah yang sudah Allah turunkan kepada beliau. Dan timbul kegaduhan ketika itu. Ada yang berpendapat untuk tetap tuliskan dan ada yang tidak sependapat. Maka Rasulullah SAW berkata, qumu anni wala yanbaghi indi at-tanazu'. Berdirilah kalian dariku, tinggalkanlah aku, dan tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisiku. Sehingga akhirnya para sahabat pun, karena perintah dari Rasulullah untuk pergi, maka mereka pun pergi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul. Maka Ibnu Abbas berkata, mengomentari atau menyayangkan apa yang terjadi, innar raziyata kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Sesungguhnya bencana, musibah yang paling besar adalah apa yang menghalangi Rasulullah dari menuliskan kitab tersebut. Ini kesedihan yang dialami oleh Ibnu Abbas. Beliau nyatakan dengan pernyataannya ini, sesungguhnya musibah, bala, bencana yang paling besar ketika Rasulullah terhalang dari menuliskan kitab tersebut. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menanggapi, mengomentari ucapan Ibnu Abbas, ya, yaitu riwayat yang sedang kita baca ini. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu falyaqra' qawlahu ta'ala. Ya. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang diberikan stempel, yang akan dibubui stempel padanya, maka hendaknya dia membaca firman Allah ini. Itu surat Al-An'am tadi. Demikian kronologis dari peristiwa yang menyebabkan Ibnu Mas'ud mengeluarkan pernyataannya ini. Ya, tapi terlepas apakah riwayat Ibnu Mas'ud itu sahih, hasan ataukah dhaif. Nah. Kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali. Qala syarih hafidhallah al-ma'na al-ijmali lil-athar. Makna umum dari riwayat ini. Makna riwayat ini secara global. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah ta'ala. Ibnu Mas'ud menyebutkan kalau seandainya bahwasanya Rasulullah kalau seandainya beliau mewasiatkan, beliau tidak akan mewasiatkan kecuali apa yang telah Allah wasiatkan di dalam Al-Qur'an. Ini maksud ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Abbas mengeluarkan pernyataannya seperti itu, menyayangkan apa yang terjadi, ya, bencana yang paling besar, bencana yang paling berat adalah ketika Rasulullah terhalang dari menuliskan kitab tersebut, menuliskan wasiat tersebut. Maka Ibnu Mas'ud ini juga terkandung di dalamnya hiburan. Tidak perlu terlalu bersedih, ya. Kalau seandainya atau barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi, maka lihat pada Al-Qur'an. Karena tidaklah Nabi berwasiat kecuali dengan apa yang telah Allah wasiatkan di dalam Al-Qur'an. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Karena sungguhnya Allah telah mewasiatkan dengan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dhalikum wassakum bihi. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup di setiap ayat, di setiap akhir ayat dari ketiga ayat ini dengan firman-Nya dhalikum wassakum bihi. Demikianlah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian dengannya. Wa innama qala Ibnu Mas'udin dhalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Mas'ud berkata demikian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata innar raziyata kullar raziyah ma hala bainana wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Semakna dengan apa yang telah kita sebutkan tadi di dalam riwayat sahih Bukhari. Sesungguhnya musibah, raziyah itu bermakna al-bala. Sesungguhnya bala, musibah, kullar raziyah. Ya. Sesungguhnya musibah, bala, bencana yang paling besar adalah apa yang menghalangi kita dengan apa yang akan dituliskan bagi kita oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam berupa wasiatnya. Fadakkarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Mas'ud pun mengingatkan mereka. Ya. Tidak perlu terlalu bersedih. Tidak perlu terlalu kecewa. Ibnu Mas'ud mengingatkan anna indahum minal Qur'ani mayakfihim. Bahwasanya di sisi mereka telah terdapat Al-Qur'an yang telah mencukupi mereka. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillahi ta'ala. Karena sungguhnya Nabi kalau seandainya beliau menyampaikan wasiat, menuliskan wasiat, beliau tidak akan mewasiatkan kecuali apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud makna dari ucapan beliau. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyikapi peristiwa ini, menjelaskan peristiwa ini, beliau mengatakan sebagaimana dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah wa man tawahhama. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa man tawahhama anna hadzal kitab kana bi khilafati Aliin, sekaligus membantah Syiah Rafidah, karena Syiah Rafidah memanfaatkan riwayat ini, memanfaatkan kronologis dari peristiwa yang kita sebutkan tadi. Ya. Mereka memanfaatkan, oh berarti di sana ada kitab yang Rasulullah tuliskan, tapi ketika itu tidak jadi dituliskan. Karena para sahabat berselisih, ya, sambil mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat. Kemudian mereka menyangka bahwasanya kemudian Rasulullah menuliskan wasiat itu untuk Ali. Ya. Yaitu wasiat yang berisi bahwasanya sepeninggal beliau, khalifah yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini syubhat dari Syiah Rafidah. Maka hal ini dibantah oleh Syekhul Islam rahimahullah. Barang siapa yang menyangka bahwasanya isi dari wasiat tersebut berbicara tentang kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, berbicara tentang bahwasanya sepeninggal Nabi, sahabat yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, fahuwa dhalun bittifaqi 'amatin nas, maka dia telah tersesat. Barang siapa yang menyangka demikian, maka dia telah tersesat dengan kesepakatan seluruh manusia. Karena ketika Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, para sahabat berijma. Para sahabat bersepakat termasuk Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ya. Nah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Walau kana, masih penjelasan dari Syekhul Islam, walau kana ma yaktubu fil kitab mimma yajibu bayanuhu wa kitabatuhu lakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubayyinuhu wa yaktubuhu wa la yaltafitu ila qawli ahadin fa innahu atwa'ul khalqi lahu. Subhanallah, pemahaman dari seorang alim kabir, Syekhul Islam. Kalau seandainya apa yang akan dituliskan oleh Rasulullah ketika itu hukumnya wajib untuk dituliskan, maka niscaya Rasulullah tidak akan meninggalkannya. Pasti Rasulullah akan tetap teguh untuk menuliskan wasiat tersebut dan menjelaskannya. Dan tidak akan terpengaruh dengan ucapan seorang pun, walaupun ucapannya Umar bin Khattab. Ya, kita ingat tadi bagaimana kronologisnya ketika Rasulullah itu nibi kitabin, datangkan kepadaku sebuah kitab yang aku akan menuliskan wasiat padanya dan kalian tidak akan berselisih setelahnya. Apa yang dikatakan Umar? Ya Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sedang sakit keras. Wa indana kitabullah hasbuna, dan kita sudah, di sisi kita sudah ada Al-Qur'an, maka cukup bagi kita. Kemudian Rasulullah setelah itu ya mengurungkan niatnya untuk menuliskan wasiat tersebut. Kalau seandainya wajib hukumnya, Allah wajibkan Rasulullah untuk menuliskan wasiat tersebut, maka Rasulullah tidak akan terpengaruh dengan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya hukum itu wajib, hukum menuliskan wasiat tersebut wajib, tapi Rasulullah tidak mau menuliskannya, maka berarti kita telah menuduh Rasulullah dengan sikap khianat terhadap risalah, wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga itu bukan perkara yang wajib yang harus dituliskan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Naam. Fa'innahu atwa'ul khalqi lahu. Karena sungguhnya Rasulullah adalah makhluk yang paling taat. Kalau seandainya beliau diperintah oleh Allah untuk menuliskan wasiat tersebut dan wajib, maka beliau tidak akan mengurungkan niatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan tinggal sedikit. Munasabatul athar lil bab. Kesesuaian riwayat ini dengan bab. Bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, surat Al-An'am 151 sampai 153, sebagaimana itu adalah wasiat Allah Ta'ala, maka itu juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bih. Karena sungguhnya Rasulullah mewasiatkan dengan apa yang Allah wasiatkan. Rasulullah mewasiatkan dengan apa yang telah Allah wasiatkan di dalam Al-Quran. Ma yustafadu min qawli ibn Mas'udin. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Al-faidatul ula ahammiyatu hadhil wasaya al-ashr. Pentingnya 10 wasiat ini. Tsaniyah, faidah yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu. Bahwasanya Rasulullah mewasiatkan dengan apa yang Allah wasiatkan. Fakullu wasiyatin lillah fahuwa wasiyatun li rasulihi. Maka setiap wasiat Allah itu juga merupakan wasiat Rasulnya alaihissalatu wassalam. Ats-tsalitsa, faedah yang ketiga dan terakhir, amqu ilmi as-sahabah. Dalamnya ilmu para sahabat, wa diqqatu fahmihim li kitabillahi ta'ala, dan jelinya, begitu cermatnya pemahaman mereka tentang kitabullah. Nah, itu terkandung pada ucapan Ibnu Mas'ud. Terkandung pada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menunjukkan dalamnya ilmu sahabat dan jelinya serta cermatnya pemahaman beliau tentang Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.